اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Si suami mesti ngomong, Pak, Ma, aku dalam penjara, tidak bisa ngasih nafkah. Ayahku, emakku juga susah. Maka untuk setahun ini aku utang. Aku pinjam duit kalian. Biaya operasional di rumahku 2 juta. Maka setahun ini 24 juta. Aku utang. Nanti kalau ada, aku bayar. Catat. Jadi jangan diam-diam aja. Dia menitipkan anak di rumah orang tuanya, itu perbuatan zalim. Dan ini ayah, kita sudah memakan hak orang lain. Ibu yang kerja, punya duit, ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anak-anak. Anak itu tanggung jawab suami. Makanya kalau ada suami, sikit-sikit pakai duit istri, sikit-sikit pakai duit istri, ini mesti dudukkan lagi. Siapa komandannya sebenarnya? Di rumah tangga kita ini siapa nakodanya? Tapi kalau istrinya itu tulus, Bang, memang aku tahu abang susah melarat, aku pula beli banyak, ini pakailah, aku izin Bang. Nah itu kelembutan dia, pakailah, tapi jangan abang macam-macam. Kalau abang macam-macam, nanti ku sempurna hidup. Itu kelembutan seorang istri. Tapi jangan dianggap, kalau kau menikah dengan aku, maka semua hartamu menjadi hartaku. Tak begitu dalam Islam. Harta istri tetap milik dia. Kebun hasil dari bapaknya dulu itu tetap milik dia. Kalau kau jadi istriku, semua hartamu menjadi hartaku. Kalau kau lawan aku, kau masuk neraka. Surga di bawah tapak kaki. Tak ada jalan ajaran Islam. Tapi Ustaz mengajarkan, Ustaz sesat, tak betul.